Mitra bisnis, meski ada perhitungan dari sejumlah ekonom bahwa APBN Indonesia tahun ini sebenarnya mengalami surplus walau terus menyalurkan subsidi BBM, pemerintah masih sibuk melakukan upaya yang dianggap dapat menyelamatkan anggaran negara, termasuk opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa subsidi ini tetap dibutuhkan lantaran memang sudah tugas negara menjaga kebutuhan masyarakatnya, apalagi bila sudah diketahui bahwa APBN Indonesia ternyata surplus. Untuk membahas soal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Buat saya, isu di dalam subsidi BBM ya, itu bukan soal mengenai APBN-nya. APBN itu kalau dicariin sumbernya itu pasti akan ada. Bisa pajak dinaikkan, bisa anggaran lain dipotong, bisa opsinya itu persoalan balance sheet sebetulnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah karena defisitnya itu dipatok kan berdasarkan undang-undang 3%, maka kalau kemudian dana dari subsidi BBM-nya begitu besar, berarti dengan sendirinya implikasinya adalah anggaran lain harus dipotong. Sekarang persoalannya adalah yang mana yang bisa dipotong. Pemerintah selalu bilang misalnya bahwa kalau begitu kita lakukan penghematan, kita lakukan pilihan 1, 2, 3, bahwa mau dilakukan penghematan, mau dilakukan perbaikan alokasi, dan macam-macam. Menurut saya, ya penghematan, ngikis korupsi, penurunan subsidi BBM, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Walaupun anggaran kita itu surplus, masa mau ngelakuin penghematan, mau nurunin subsidi BBM, mau ngikis korupsi hanya kalau misalnya defisit. Kenapa saya katakan begitu? Karena subsidi BBM itu salah arah. Dia nggak kemudian jadi relevan hanya karena defisitnya naik. Maka kemudian perdebatan mengenai soal subsidi BBM itu kaitannya dengan budget defisit, itu sebetulnya bukan soal utamanya gitu. Soal utamanya adalah subsidi BBM itu salah struktur. Karena kalau kita mau membantu mereka yang miskin, isu yang paling utama adalah infrastruktur. Itu yang mesti diadres. Jadi kalau orang bilang bahwa kalau surplus boleh dong subsidi BBM, menurut saya enggak. Even dalam kondisi surplus sekalipun, subsidi BBM harus dikurangi. Kenapa? Karena 40% yang nikmati sepeda motor, 53% kendaraan pribadi. Angkutan umum yang notabene orang yang enggak punya mobil dan enggak punya motor itu dalam kategori relatif lebih miskin, itu hanya 3%. Kenapa uang sebanyak itu harus di-spend kepada kelompok masyarakat yang sebetulnya tidak perlu disubsidi? Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.